أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Bila kaum muslimin al-musyarikuna wal-mustami'un al-kiram di darsil lughatil arabiyah Radio Hidayah, mari kita buka kembali lanjutan dari pelajaran kita yang hari Senin, pelajaran minggu lalu pada pelajaran ke-17 telah kita selesaikan. Masih dalam pemakaian kalimat atau jumlah mubtada dan khabar, dan juga ada mudhaf wa mudhafun ilaihi, kemudian na'at dan man'ut, kemudian jar wa majrur atau isim isyarah lil ba'id awlil qarib, dan pemakaian jama' dan mufrad. Pada malam hari ini kita lanjutkan pada halaman 100 dari buku kita Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awal, halaman 100, ad-darsus samina asyarah. Bila kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istami'u summa karriru. Istami'u jayidan summa karriru. Ad-darsu tsamina asyara. Al-mudarrisu. Kam akhan laka ya Muhammadu. Kam akhan laka ya Muhammadun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka. Li ukhtani. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidun. Laha ajalatani. Kam idan fis sanati ya Zakariya. Fis sanati idani. Huma idul fitri wa idul adha. Ya Ibrahim. Abuka tajirun kabir. Kam matjaran indahu. عنده متجران كبيران كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل فيها نافذتان لمن هذان الدفتران هما لي لمن هاتان المسطرتان هما لي. نعم. Kita ulangi. استمعوا جيدا. الدرس الثامن عشرة. كم أخا لك يا محمد؟ لي أخ واحد. وكم أختا لك؟ لي أختان. كم عجلة للدراجة يا حامد لها عجلتان Kam idan fis sanati ya Zakaria? Fis sanati idan. Huma idul fitri wa idul adha. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Kam matjaran indahu? Indahu matjarani kabirani. Kam nafidhatan fi ghurfatika ya Ismailu? Fiha nafidhatan. Liman hadhani daftarani? Huma li. Liman hatani al-mistaratani? Huma li. Itu bentuk bacaan daripada Ad-Darsus Samina Asyara, pelajaran ke 18. Antara mudarris, guru, dengan murid-muridnya. Muhammad, Hamid, Zakaria, Ibrahim, Ismail, Ali, Yunus. Hiwar, percakapan antara guru dengan para muridnya. Pada pelajaran ke-18 ini, hiwar yang kita baca, banyak bacaan yang kita dapatkan yang berbentuk musanna. Pada pelajaran ke-18 ini, kita mempelajari bentuk-bentuk kalimat musanna. Musanna adalah bentuk kalimat yang berbentuk dua, sebagaimana yang telah kita pelajari mufrad dan jamak. Mufrad, musanna, jamak. Pelajaran yang telah lewat, kita telah mempelajari mufrad dan jamak. Karena mufrad dengan jamak, kenapa diawalkan? Karena mufrad dengan jamak ini sama, harus dihafal. Sedangkan musanna itu hanya menambah alif dan nun di belakangnya. Dalam mengetahui mufrad dan jamak pada satu kalimat, kita hendaklah menghafal kalimat tersebut. Sedangkan musanna tidak perlu. Apabila kita sudah hafal mufrad, otomatis kita telah tahu musannanya, hanya menambah alif dengan nun setelah kalimat mufrad. Akhun, akhwani. Ukhtun, ukhtani. Alif dengan nun. Ukhtun, ukhtani. Yang wajib bagi kita menghafal mufrad dan jamak. Dan pada pelajaran ke-18 ini, kita mempelajari bentuk musanna, bentuk dua pada kalimat yang berbentuk dua. Nafizatun mufrad, nafizatani musanna, isim musanna. Sebagaimana dalam hiwar, percakapan, banyak kita mendapatkan isim yang musanna. Contohnya ajalatani. Ajalatani mufradnya ajalatun. Ajalatun, ajalatani jamaknya ajalatun. Ajalatun. Idun, idani, a'yadun. Idun, a'yadun. Nafidhatun, nafidhatani. Daftarun, daftarani. Itu kalimat atau isim yang berbentuk musanna. Baiklah, Abu Ismail, kita sapa para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran Bahasa Arab ini. Kita dengar bacaan mereka. Hendaklah membaca dengan fasih dan tepat, makhraj panjang dan pendek bacaan tentu menunjukkan kepasihan pembaca untuk mempelajari bahasa Arab ini. Nah, tafadhal ya Abah Ismail. Nah, jazakallah khair li Ustaz yang telah menyampaikan muqaddimah dari pelajaran kita pada darsus samina asyara pada malam hari ini. Dan sebagaimana biasa, kita terima penelpon di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di line SMS 0812-684-20000. Baik, sudah ada penelpon yang perdana, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu Mursidah. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu samina asyara. Al-mudarris, kam akhan laka ya Muhammad? Muhammad li akhun wahidun. Al-mudarrisu, wa kam akhtan laka? Muhammad li ukhtani. Al-mudarrisu, kam ajalatan li darajati ya Hamidun? Hamid laha ajalatan. Al-mudarrisu, kam aidan fi sanati ya Zakariya? Zakariya, fi sanati idani, huma aidul fitri wa aidul adha. Al-mudarrisu, ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun, kam mutajiran indahu? Ibrahim, indahu mutajirani kabirani. Al-mudarrisu, kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismail? Ismail, fiha nafizatani. Al-mudarrisu, liman hazani daftarani? Aliyun huma li. Al-mudarrisu, liman hatani al-mistaratani? Yunus huma li. Naam. Ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida. Naam, Ustaz. Mutajiran atau matjaran? Matjaran, Ustaz. Bukan mutajiran. Asalnya apa? Tajirun. Tajaro yutajiru. Mutajaratan mutajirun. Matjaron. Isim, matjar. Isim makan. Itu tempat menjual. Tempat itu menjual. Berarti nah, tempat berdagang. Nam, kam akhan laka ya Muhammadun li akhun wahidun. Wahidun apa artinya? Satu. Satu. Ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al musanna. Kam qalaman indak? Li qalamani. Kam kitaban indak? Li kitabani. Kam saburatan fi faslikum? Fi faslina saburatani. Kam riyalan indaka al-ana ya Layla? Li riyalani. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Li ukhtani. Kam amman laka laki ya Aminatu? Li ammani. Kam sadiqan laka ya Muhammadun? Li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibani. Jadidani. Fi faslina talibani jadidani. Naam, talibani jadidani. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakariya? Fi qaryati masjidani. Kam fundukan fi hadha syari'u? Fi hadha syari'u fundukani. Kam akhan laka ya kam akhan laki ya Su'ad? Li akhani. Naam. Di sini kita melihat al-akhu musannatu akhawani. Kenapa akhawani? Asma'ul khamsah. Min asma'il khamsah. Naam, ahsanti Bu Mursida, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Kembali kita mengupas sedikit, melihat sedikit kaedah nahu yang terdapat pada pelajaran ke-18 ini. Sebagaimana yang telah kita baca tadi dan dimulai oleh Ibu Mursida, peserta yang pertama yang membaca al-hiwar antara mudarris dengan para tulab. Di sini kita melihat kam artinya berapa. Kam min asma'il istifham. Kam isim istifham. Mabniyun 'ala sukun. Akhan, kam akhan. Kam menunjukkan istifham, isim yang menanyakan tentang jumlah sesuatu yang akan dipertanyakan. Contohnya, kam akhan laka ya Muhammadun, berapa saudara laki-laki, berapa orang saudara laki-laki kamu ya Muhammad. Berarti kam menunjukkan jumlah, berapa orang, jumlah saudara laki-laki kamu. Kam akhan, akhan di sini tamyiz, yakni tamyiz adalah isim nasab nakirah yang memberi penjelasan isim sebelumnya. Contohnya isim sebelumnya kam, isim istifham menunjukkan berapa. Itu kita bertanya berapa apa, kam, apa yang harus ditanya, apa yang kamu tanya, kam, berapa yang ditanya. Tamyiz di sini akhan mansub, akhan tamyiz mansub. Kam akhan laka ya Muhammadun, akhan sebagai tamyiz, isim yang nasab nakirah yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Contoh yang lainnya, lihat pada buku Mukhtarat Qawaidul Lughah. Bagi yang memiliki Mukhtarat Qawaidul Lughah, halaman 101 dalam kaedah-kaedah bahasa Arab, Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaedah-kaedah bahasa Arab. Bagi yang memiliki halaman 101, at-tamyiz ialah isim nasab nakirah yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Dalam bahasa Arabnya, at-tamyizu ismun yuzkaru libayanil muradi min ismin sabikin yasluhu li'an turada bihi asya'un kathiratun. Isim yang mansub nakirah yang memberi penjelasan atas isim sebelumnya yang masih belum jelas. Contohnya, kam kam akhan laka ya Muhammad. Adapun tamyiz, dan juga tamyiz juga mempunyai ciri-ciri yang lain. Adapun ciri-cirinya ialah jatuh setelah timbangan, itu tamyiz kailun. At-tamyiz tamyiz ini tamyiz al-kail. Ciri yang pertama, jatuh setelah timbangan. Contohnya, ishtaraitu jraman zahaban. Ishtaraitu jraman, jram, gram. Saya telah membeli satu gram. Satu gram apa? Zahaban. Zahaban sebagai tamyiz yang di garis atas itu tamyiz pada buku kaedah kita. Yang di garis atas itu tamyiz, sebagai tamyiz. Tamyiz jatuh setelah timbangan gram. Saya telah membeli 1 gram emas, zahaban. Yang kedua, jatuh setelah takaran. Takaran. Akhadtu sa'an tamaran. Tamaran sebagai tamyiz. Tamyizul wazan. Tamyizu yang tadi namanya tamyizu al-kail. Timbangan al-wazan. Sedangkan takaran al-kailu. Akhadtu sa'an tamaran. Al-kail jatuh setelah takaran. Ini sa'an tamaran. Saya telah mengambil 1 sa' tamar. Dan juga yang ketiga, jatuh setelah kalimat yang menunjukkan jarak. Jarak atau ukuran. Contohnya, ishtaraitu shibran ardan. Saya telah membeli sejengkal tanah. Shibran, sejengkal tanah. Atau zira'an ardan. Zira'an ardan. 1 hasta. Nah, itu ciri-ciri tamyiz. Apabila kalimat setelah timbangan atau takaran atau menentukan jarak, itu harus dijelaskan tamyiznya. Mesti ada tamyiznya. Penjelasan takaran tersebut, apa yang di satu takar apa yang kita beli. Contohnya, ishtaraitu jiraman zahaban. Saya telah membeli 1 gram. 1 gram apa? Harus kita jelaskan. Zahaban atau syairan atau ruzan. 1 gram fiddah. Itu harus dijelaskan tamyiznya. Apabila kalimat atau isim setelah timbangan atau takaran atau jarak, itu namanya tamyiz. Ini kalimat untuk penjelasan. Untuk penjelasan menerangi kalimat sebelumnya. Nah, sebagaimana pada hiwar kita, contohnya, kam akhan laka ya Muhammad, berapa? Yang ditanya itu, berapa apa yang ditanya? Akhan. Akhan sebagai tamyiz. Berapa orang saudara laki-laki kamu ya Muhammad? Akhan ismun mansubun. Alamat nasbi mansubun bil fathah wa tamyiz. Ismun mansubun bil fathah wa huwa tamyizun. Naam. Itu sedikit penjelasan tentang tamyiz. Insyaallah pada pelajaran berikutnya, mungkin pada juz as-sani, juz kedua nanti, kita lebih banyak mempelajari kaidah nahwu. Nah, mungkin hanya demikian penjelasan tentang kaidah nahwu yang ada pada pelajaran 18 ini. Nah, tafadhal ya Pak Ismail, qari as-sani. Nah, demikian sahabat hidayah rahimakumullah. Tambahan dari Al-Ustaz tentang kaidah nahwu yang terdapat di dalam Ad-Darsus Tsamin Asyara ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, nam, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa haluka Pak Amran? baik, alhamdulillah. Iya. Naam, silakan Pak. Tafadhol. Ad-darsus samina asyara. Kam akhun laka ya Muhammad li akhun wahidun wa kam ukhtan laka li ukhtan kam ajan laka li darajati ya Hamidun laha ajalakan kam idan fi sanati ya Zakaria fi sanati idan huma idul fitri wa idul adha Al-Mudarris ya Ibrahim abuka tajirun kabirun kam matjiran indah indahu matjarani kabirani kam nafizatun fi urfa dikaya Ismail fiha nafizatani liman halani daftarani kumai liman hatani mistorokani kumai. Nah, asanta Pak Amran di Sukajadi. Nah, Pak Amran, kam'i dan fissanati ya Zakaria, kam'i dan mamana? Kam'i dan hari raya Idul Fitri. Kam'i dan fissanati artinya? Artinya kam'i dan fissanati berapa id? Berapa id dalam setahun? Naam, dalam satu tahun. Fisanati idan. Dalam setahun ada dua id. Naam, ahsan. Idul Fitri wa Idul Adha. Kam ajalatan? Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidun? Berapa roda sepeda kamu ya Hamid? Naam, ahsan. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى كم قلما عندك؟ عندي قلمان. كم كتابا عندك؟ عندي كتابان. كم سبورة في فصلكم؟ في فصلكم سبورتان. أنا bertanya kepada Pak Amran كم سبورة في فصلكم؟ Indi saburotan fi faslina. Fi faslina. Kena kum faslukum ini untuk jamak antum. Kam saburatan fi faslikum tentu jawabannya juga jamak yaitu nahnu. Fi faslina. Naam. Ulang Pak Amran nomor 3. Kam saburatan fi faslikum. Fi faslina saburatan. Saburatani, naam. Kam riyalan indaka al-ana ya Layla? Indaki. Indi riyalan. Kam ukhtan laka ya Aliyun? Li ukhtan. Kam amman laki ya Aminatu? Li ammani. Kam sadiqan laka ya Muhammadun? Li sodikon. Kam taliban jadidan fi faslikum. Fi faslikum. Naam. Taliban jadidan. Khata. Kam taliban jadidan fi faslikum. Lihat domir. Fi faslikum jadidan taliban. Faslikum ini kalimat untuk mukhatab. Kemudian jawabnya nahnu. Fi faslina. Sama dengan yang nomor 3 tadi. Fi faslina. Fi faslina. Jadidan. Jadidan. Toliban. Kenapa dibalik-balik? Fi faslina. Fi faslina. Fi faslina toliban jadidan. Naam, ahsan. kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Fi qaryati masjidan. Naam. Kam fundukan fi hadha asy-syari'u? Fi hadha asy-syari'u fundukan. Kam akhan laka ya Su'ad? Li akhani. Khata. Akhun musannanya? Akhani. Khata. Akhawani. Akhawani. Naam, sebagaimana yang akhawani. Naam. Yang ada di dalam kurung Pak Amran. Al-akhu musannatu akhawani. Kenapa akhawani? Karena dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Naam. Insyaallah kita Pak Amran tahu asmaul khamsah? Hafal? Belum. Insyaallah kita akan melewati asmaul khamsah. Di antaranya akhun. Akhwani. Naam, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan tabarakallahu fik Pak Amran di Sukajadi. Naam, tafadhal ba'dahu. Naam, jazakallah khair buat Pak Amran yang ada di Sukajadi yang telah menelpon pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ummu Arif. Nah, Abu Ismail. Nah, tafadhali. Ad-darsu tsamina asyara. Al-mudarrisu. Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wa kam uhtan laka? Li uhtani. Kam ajalatan lid-darajati ya Muhammad ya Hamid? Laha ajalatani. Naam. Kam'i dan Fisanati ya Zakaria. Fisanati Aidani. Naam. Kuma'idul Fitri Wa'idul Adha. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Kam matjaran indahu. Indahu matjarani kabirani. Kam nafizatan fi hurfatika ya Ismailu. Fiha nafizatani. Liman hazani daftarani kumali. Liman hatanil mistaratani. Ahsanti Ummu Arif di Graha. Ummu Arif, akhun wahidun. Kalau dua? Akhwani. Bilangan 1 sampai 10 bisa Ummu Arif? Coba ya, San. Naam. Wahidun, isnani, salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asaratun. Naam, ahsanti. Di sini li akhun wahidun. Kalau dua? Dua li is akhawani. Li akhawani isnani. Naam, ahsan. Kalau tiga? Li salasun. Salah satu ikhwatun. Naam, ahsan, jazakillah khairan. Naam, ajib anil as'ilatil atiya musta'nalan al-musanna. Kam qalaman indaki? Indi qalamani. Kam kitaban indaki? Indi kitabani. Kam saburatan fi faslikum? Fi faslina saburatani. Kam riyalan indakil an? Indi riyalani. kam ukhtan laki ya Ali? Li ukhtani. Kam amman laki ya Aminatu? Li ammani. Kam sadiqan laka ya Muhammadun? Li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibani jadidani. Talibani jadidani. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Fi qaryati masjidani. Kam fundukan fi hadha syari'? Fi hadha syari'i fundukani. Naam, fi hadha syari'i, sahih. Kam akhan laki ya Su'ad? Li akhawani. Naam. Kalau kita memakai akhawani cukup, kalau ditambah akhawani isna, akhawani isnani, akhun akhawani isnani, akhun wahidun akhawani isnani, salah satu ikhwatin. Naam, ikhwatin, salah satu ikhwatin. Naam, ahsanti, jazakillahu khairan, barakallahu fiik, Ummu Arif di Geraha. Amin wa iyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Naam, jazakallahu khair li Ummu Arifin ada di Geraha Raja Wali. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Naam, sedikit Abu Ismail. Naam Ustaz. Ada bentuk ciri-ciri tamyiz juga sebagaimana yang dibacakan sama Ummu Arif tadi. Yang keempat adalah jatuh setelah hitungan, ada dua. Kalau tamyiz itu jatuh setelah hitungan, bagaimana bentuknya? Di sini ada dua hukum. Yang pertama, nasab mufrad setelah hitungan antara 11 sampai 99. Misal bagaimana dalam kitab kaidah, indi salasuna kitaban. Kitaban mufrad. Kalau bilangan 11 sampai 99 itu kita memakai mufrad setelah bilangan atau hitungan, setelah hitungan. Indi salasuna kitaban. Indi ahada asyara kitaban. 11. Saya mempunyai 11 buku, 11 kitab. Indi salasuna kitaban. Saya memiliki 30 kitab. Itu tamyiznya mansub, kitaban, bentuk mufrad. Yang kedua, tamyiznya majrur. Setelah hitungan dia majrur, jar. Kapan? Itu antara 3 sampai 10. Hitungan 3 sampai 10. Contohnya, qara'tu arba'ata kutubin. Qara'tu salasata kutubin. Arba'ata kutubin. Khamsata kutubin. Sittata kutubin. Qara'tu sittata kutubin. Sampai 10. Qara'tu asyarata kutubin. Kutubin bentuk jamak. Tamyiznya jamak. Dia majrur apabila setelah hitungan 3 sampai 10. Hitungan 3 sampai 10 selain 11 sampai 99 itu memakai kutubin. Kasrah, jar. Nah, itu tambahan. Karena tadi kita telah mencontohkan pada Ummu Arif yang membaca salah satu ikhwatin. Li akhun wahidun, li akhawani isnani, li salasatu ikhwatin, li arba'atu ikhwatin. Naam, seperti itu. Kalau 11 ahada asyara akhan, ahada asyara akhan, sampai 99 kita memakai akhan bentuk mufrad, dia mansub, tamyiznya mansub. Nah, hanya itu sedikit penjelasan tentang tamyiz yang dimasuki oleh bilangan atau hitungan. Setelah hitungan 3 dan 10, kemudian 11 sampai 99. Nah, kita lanjutkan membaca selanjutnya, peserta selanjutnya. Nah, tepat dulu. Nah, baiklah sahabat idah rahimakumullah. Demikian tadi ya tambahan kembali dari kaidah nahwu yang ini disampaikan oleh al-ustadz. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi AG? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aina antal an? Ana fil kamar an. Huwa fi kamar. Iya, di kamar. Di Kuriati. Naam. Naam, tafadhal, nahnu al-an fi darsi tsamani asyara. Tsamina asyara. Iya, naam. Ardasur tsamina asyara. Kam akhallaka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan li iddarajati ya Muhammadu, laha ajalatani. Kam idan fitsanati ya Zakaria, fitsanati idani, kuma idul fitri wa idul adha. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Kam mutajaron indahu. Matjaran. La'allahu hadha. Naam. Kam matjaron indahu. Indahu matjaroni kabironi. Kam nafidatan fi ghurfatuka ya Ismail. Fi ghurfatika ya Ismail. Fiha nafidatani. Naam. Liman hadani daftar taroni. Naam. Kuma li. Liman hatani mistara tani. Kuma li. Tamarin. Ajib an as'ilati atiati mustakmilan. Mustakmilan musanna. Naam, ahsan. Ikra. Kam kolaman indaka? Indi kolamani. Naam. Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Sahih. Kam saburatan fil faslika? Fi faslikum. Fi faslina saburatani. Kam riyalan indaka idakal ana ya Laila? Indil ana riyalani. Kam umpan laka ya Aliyu? Li akhwani. Kam amman laka ya aminata. Kam ukhtan laka ya Aliyun. Li. Kam ukhtan laka ya Aliyun. Li akhwani. Kenapa akhwani? Ukhtan. Li ukhtani. Naam, ahsan. Kam amman laka ya aminata. Kenapa laka? Laki-laki. Naam. Kam amman laki ya aminata li ammani. Kam sadiqan laka ya Muhammadu li sadiqani. Kam talaban jadidan fi faslikum. Kam taliban. Kam taliban jadidan fi faslikum. Fi faslina taribani jadidani. Sahih. tam masjidan fil qaryatika ya Zakaria fi qaryati masjidani masjidani tam hukukan fi hadha syari'u fi hadha syari'i fihi fundukani tam akan laka ya Sa'idu ya Sa'idu ya Su'adu tam akan nak lam akan laka ya Su'adu. Su'ad biasanya perempuan atau laki-laki? Su'ad. Su'ad perempuan ya, laki. Oh, imam Ustaz. Nah. Kam akan laki ya Su'adu. Ya Su'ada li akhani. Li? Li akhani. Salah. Akhwani. Akhwani, naam ahsanta. Abu Abdul Ghani di Kampar. Di Kampar. Biasanya Kampar, tinggal di Kampar. Di Panam. Kampung di Kampar. Naam. Ziarati waliday. Naam. Naam. Ziarah orang tua. Abu Abdul Ghani. Naam, Ustaz. Naam. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah, Ustaz. Naam. Wa kaifa hal abawaik? Huma huma bi khairin walhamdulillah. Naam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdul Ghani. Ya, naam. Sampai suara hidayah ila hunak? La, Ustaz. La. Abu Abdul Ghani pakai apa? Baidun minal makan baru. Berarti tidak nyimak radio, Ustaz. Langsung telepon. Naam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, jazakallahu khair li Abi Abdul Ghani. Al-an fi Kampar. Naam, kita terima telepon berikutnya di 0761-765-2255. Pagi sahabat ide semuanya yang ingin mencoba untuk membacakan Adar Sustamin Asyara pada malam hari ini. Ya, jangan mau ketinggalan ya dengan AAG yang ada di Kampar. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair ya akhi. Naam. Tafadhal Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Adar Sustamin Asyara. Kam akhan laka ya Muhammadu li akhun wahidun wa kam ukhtan laka li ukhtani kam ajalatan lidarajati ya Muhammadun ulang kam ajalatan lidarajati ya Hamidun laha ajalatani kam indan fi sanati ya Zakaria fi sanati indani huma indu fitri wa idul adha. Naam. Ya Ibrahim abuka tajirun kabirun kam mutjaran indahu indahu mutjarani kabirani kam nafizan kana fizat kam nafizatan fi rukfatika ya Ismail fiha nafizatani sahih man hazani daftarani humali liman hatani istaratani humali. Naam. Ahsan kamarin ajib anil afilatil atiyati musta'milan musanna. Naam. Al musanna kam qalamuha? Naam. Kam qalaman indaka? Naam. Indi qalamani. Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Sahih. Kam saburatan fi faslikum? Fi faslina saburatani. Naam. Kam riyal indaka al-an ya Laila? Laila, laki-laki perempuan? perempuan. Indaka atau indaki? Apa tak? Indaka atau indaki? Indaki. Nah. Rialaka. Kal riala indaki al-an ya Laila. Al-an indi rialati. Rialani. Rialani. Naam. Kam ukhtun laka ya Aliun? Kam ukhtan. Kam ukhtan laka ya Aliun? Li ukhtani. Sahih. Kam amman laka ya Aminatu? Li amani. Aminatu laka? Laki. Naam. Amma laki ya Aminatu? Li amani. Kam sadiqan laka ya Muhammadun? Li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibatani jadidani. Ulang. Kam taliban jadidan fi faslikum? Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibatani jadidani. Kenapa talibatani? Talibani. Naam, talibani. Talibani jadidani. Naam, kalau talibatan jadidatan baru kita talibatani jadidatani. Naam. Lanjutkan, Pak Ujang. Masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Naam. Fi qaryati masjidani. Sahih. Kan fandukan fi hadha syari'i? Fi hatani syari'i fandukani. Fi hadha syari'i fandukani. Fundukani. Dukani. Naam. Kam akhan laka ya Su'adu? Laki. Li wani. Naam. Li akhwani. Akhwani. Naam. Ahsanta Pak Ujang. Pak Ujang, di sini lihat liman hatanil mistorotani humali. Hatani al mistorotani. Kenapa hatani? Isyarahnya? Untuk musanna ghairu akhir. Hatani. Kenapa tidak hazani? Kenapa hatani? Karena hazihi. Apa itu namanya? Liman hatani mistorotani. Di dalam kalimat ini hatanil almistorotani. Kenapa hatani bukan hazani? Karena mistaratun muannas. Mufradnya apa? Mistaratun. Musannanya? Mistaratani. Naam. Kalau daftarun musannanya? Daftarani. Isyarahnya? Hazani. Karena ya muzakkar. Muzakkar. Naam. Ahsan. Jazakallahu khairan Pak Ujang. Barakallahu fiik. Ahsan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu ba'da Pak Ujang. Naam, jazakallahu khair buat Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat. Huwa tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Apa kabirun? Fi Pasar Pusat. Tajirun ghaniyun. Lahu matjaran. Matjaran wahidun. Laisa katiran. Terus saya cuma wahidun. Nah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'a Ummu Muhammadin. Ma'am. Tafadhali. Ad-darsu samina asyara. kam akhun laka ya Muhammadu li akhun wahidun wa kam uhtan laka li uhtani kam ajalatan li darrojati ya Hamidu laha ajalatani kam idan fi sanati ya Zakaria fi sanati idani huma Idul Fitri wa Idul Adha ya Ibrahim abuka tajirun kabirun kam matjaron indahu indahu matjaroni kabironi kam nafidatan fi gurfatika ya Ismail fiha nafidatani liman hazani daftaroni huna li liman hatani wa mistarotani huma li. Nah, melanjutkan tamrin. Kamarin. Oh, nah. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Kam kolaman indaka indi kolamani. Kam kitaban indaka indi kitabani. Nah, kam saburatan fil faslikum fi faslina saburatani. Kamrialan indakil ana ya Laila indi rialani kampuhtan laka ya Aliyu li uhtani kam amran laki ya Aminatu li uh li ammatin Arman. Li ammat li ammani sahih kam sadikon laka ya Muhammad ya mah ya Muhammadu li sodikoni kam toliban jadi dan fil kam toliban jadi dan fi faslikum fi faslina tolibani jadi dani kam masjidan fi koryatika ya Zakaria fi koryati masjidani kam fundukon fi hadis syari'i fi hadhi syari'i fundukoni kam akhon laki ya syu'adu li akhawani. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Ummi Muhammad di Panam. Ummi Muhammad, nah. Hati musanna min hazihi kalimah babun babani baitun baitani ajalatun ajalatani darrojatun darrojatani sanatun sanatani nafidatun nafidatani gurfatun gurfatani akhun akhawani abun abawani masjidun masjidani sadiqun sadiqani talibun talibani sayyaratun sayyaratani qalamun qalamani najmun najmani. Naam, ahsanti. Bilangan 1 sampai 10 mudzakkar ustaz. Naam, mudzakkar. Wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun sitatun samaniyatun sitatun 6 7 sab'atun 7 samaniyatun 8 tis'atun 9 asyaratun 10 bisa sampai 20 ahada asyara 11 isna asyara salasata asyara arba'ata asyara khamsata asyara sitata asyara samaniyata sab'ata asyara samaniyata asyara tis'ata asyara isruna 20. Ahsan. Jangan kalah sama anak-anaknya yang ada di SMP. Ya, Ummi Muhammad. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ahsanti. Naam. Syukran. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khair li Ummi Muhammad di Panam. Dan baiklah, kita masih menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Dan juga ini sudah ada beberapa pertanyaan SMS, 1-2 pertanyaan SMS. Nanti kita akan bacakan di akhir acara, Ustaz, ya. Nah, sebelum kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ma'a Ummi Hasbi. Salam. Nah, tafadhali. Ad-darsu samina asara. Kam ahallaka ya Muhammadu li ahun wahidun. Wa kam uhtallaka li uhtani. Kam ajalata li darrajati yang amidu. Taha ajalatani. Kam idan pistana pistanati ya Jakaria. Pistanati idan idani. Kuma idul fitri wa idul adha. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Kam matjaran indahu matjarani kabirani. Kam nafijatan bi harfat kurfatika ya Ismail. Fiha nafijatani. Liman hazani daftarani humali. Liman hatanil mistaratani humali. Kemarin tajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Kam kolaman mandaka indi kolamani. Kam kitaban indaka indi kitabani. Kam saburatan tifaslikum tifaslina saburatani. Kam rialan indaki al-ana ya Layla indi rialani. Kam uhtallaka ya Aliyu li uhtani. Kam ammalaka ya Aminatu li ammani. Kam sadiqallaka ya Muhammadu li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum fi faslina talibani jadidani. Kam masjidan fi koryatika ya Jakaria fi koryati masjidani. Kam fundukum fi hazafari'i fi hazafari'i fundukoni. Kam ahalaki ya Su'ad li ahawani. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di jalan As-Sofa. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Ummu Hasbi, ya, Ustaz. Sebutkan musanna dari sanatun. Sanatani. Daftarun. Daftarani. Komisun. Komisani. Darrajatun. Darajatani. Bahrun. Bahrani. Ta'iratun. Ta'iratani. Darsun. Darsani. Talibun. Talibani. Qalamun. Qalamani. Nahrun. Naharani. Syarikatun. Apa Ustaz? Syarikatun. Syarikatani. Jabalun. Jabalani. Jabalun. Jabalani. Baitun. Baitani. Matjarun. Matjaratan. Apa Ustaz? Matjarun. Matjarani. Ghurfatun. Ghurfatani. Idun. Idani. Ukhtun. Ukhtani. Naam, ahsan. Akhun. Ahawani. Abun. Abuwani. Ummun. Ummani. Ammun. Ammam. Ammani. Ammatun. Ammatani. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Barakallahu fiki. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu. Naam, jazakillah khair li Ummi Hasbi fi As-Safa. Wa zawjuha tajirun kabirun aidan. Lahu matjaru, lahu matjarun wahidun fi mal SKA. Masya Allah, barakallahu fi. Sekalian latihan. Kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ummu Hanifah, Bu, ya? Naam. Naam. Tafadhali. Ad-darsus samina asara. Ad-darsus samina asara. Ad-darsus samina asara. Naam, sahih. Kam akhalaka ya Muhammad li akhun wahidun. Wa kam uktalaka li uktan. Naam. Kam ajalata tan. Kam ajalatan lil darajati ya Hamidin. Ya Hamidun. Ya Hamidun. Liha. Laha. Laha. Laha ajalatani. Naam. Kam idan fisanati ya Zakaria. Fisanati idan. Huma idul fitri wa idul adha. Naam. Ya Ibrahim. Abuka tajirun kabirun. Kam mutjaron indahu. Matjaron. Kam matjaron indahu. Indahu matjaroni kabirun. Kabirun. Kam nafijatan fi khurfatika ya Ismail. Fiha nafizan. Fiha nafizatani. Sahih. Liman hajani. Liman hajani daftarani. Huma li. Liman hatani. Liman hatani mistoratani. Huma li. Naam, ahsanti. Ajib anil as'alatil atiyati musta'milal musana. Anil as'ilati. Anil as'ilati. Anil as i. As i. Anil as'ilati. Naam. Ulangi. Ajib anil as i. Naam. Ilati. Ilati. Ilatil atiyati musta li musta milal musana. Naam, sahih. Kam kolaman indaka. Indi kolaman. Kam kitab. Kam kitaban indaka. Indi kitabani. Naam. Kam saburatan fil. Kam saburatan fis fi pasli. Fi paslikum. Fi paslina saburatani. Naam, sahih. Kam riyala. Kam riyalan indakil ana ya Laili. Ya Laila. Ya Laila. Indi riyala. Indi riyalani. Atau indil ana. Indi al ana riyalani. Indi. Indi al ana riyalani. Naam. Khamisan. kam uktal laka ya Ali li uktan. Naam. Kam amalaki ya Aminah li amani. Naam. Kam sadiqan laka ya Muhammad li sadiqani. Naam. Kam taliban jadidan fi faslikum fi faslina talibani jadidan. Sahih. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria fi qaryati masjidan. Kam pundikon fi hazat sari'i fi hazat sari'i Fundukani. Naam, ahsan. Kam afalaki ya Su'ad Li akhwani. Naam. Bukan akhwani, akhwani. Naam. Akhwani. Sahih. Ahsan. Barakallahu fiki Ummi Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan. Ummi Hanifah. Ustaz. Musanna dari Kolamun. Kolaman. Kitabun. Kitaban. Kurrosatun. Kurosatan. Sadiqun. Sadiqun. Masjidun. Masjidan. Sanatun. Sanatan. Ajalatun. Ajalatan. Naam. Hitungan 1 sampai 10 muzakkar. Wahidun isnaini salasatun arbaatun khamsatun sa'idun sitatun sabatun. Enggak hafal, insyaallah akan hafal. Lihat di buku bahasa Arab yang ada bilangan, dihafal biar bisa kita meletakkannya dalam jumlah. Kalau kita ditanya orang berapa jumlah duit di tanganmu, kita harus bilang jumlahnya berapa. Harus hafal. Naam, jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Wa iyyaka Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama risalah min Naam, sahabat jazakillah rahimakumullah. Demikian ya Ummu Hanifah jazakillah khair yang ada di Sukajadi. Dan ya afwan kepada penelpon berikutnya. Mungkin bisa dicoba minggu depan di pertemuan yang akan datang, karena kita akan membacakan SMS yang telah masuk ke studio. Ada sekitar 3 SMS. Nah, kita akan bacakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ulangi lagi cara meng-i'rab kata akhon. Jazakallah ya Ustaz. Akhon tamyiz mansub wa alamatu nasbihi fathah fi akhirih, fathah fi akhirih. Tamyiz mansubun, alamat nasabnya fathah, wa alamatu nasbihi fathatun fi akhirih. Naam, isim mansub. Tamyiz ismun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Wa tamyiz. Naam. Terus yang SMS yang berikutnya. dari Pak Amran, Ustaz. Apa arti musta'malan musanna? Nah, musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-musta'milan menggunakan musanna, kalimat musanna, jumlah yang untuk dua. Itu arti musta'milan menggunakan musanna. Nah, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Nah, selanjutnya. Iya, ini ada SMS berikutnya. Saat SMS yang terakhir, dia mengatakan, saya mohon diartikan pelajaran malam ini. Jazakallah. Nah, siapa yang menelpon selanjutnya? Mungkin yang menelpon selanjutnya akan mengartikan satu persatu. Nah, sahabat di daerah rahimakumullah. Nampaknya masih ada kesempatan buat penelpon terakhir pada malam hari ini. Ya, kalau bisa sekalian mengartikan pelajaran kita pada malam hari ini. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma Aman. Umu Baihaqi. Anam. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudarrisu. Kam aqallaka ya Muhammadun? Li akhun wahidun wa kam uhtallaka li uhtani kam ajalatan lidarajati ya hamidun laha ajalatani kam aidan fi sanati ya zakariya fi sanati aidani huma aidul fitri wa aidul abha ya Ibrahim abuka tajirun kabirun kam matjaran indahu matjarani kabirani. Naam, ahsan. Kam nafizatun fi ghurfatika ya Ismail. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismail fiha nafizatan liman hazani daftarani umari. Naam. Liman hatani mistaratani umari tamarin ajib an as'al atiyati mustamal milan al-musanna. Naam. Kam kolaman Indaka. Kam kolaman indaka. Indi kolamani. Kam kitaban indaka. Indi kitabani. Sahih. Kam saburatan fi faslikum. Fi faslina saburatani. Indakil ana ya Laila. Indil an rialani. Kam uhtallaka ya Ali li uhtani. Kam amalaki ya Aminati? Ya Aminatu. Kam amalaki ya Aminatu? Li ammani. Kam sadiqallaka ya Muhammadun? Sadiqan. Kam sadiqan laka ya Muhammadun? Li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum fi faslina talibani jadidani. Naam, sahih. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria fi qaryati masjidani. كم فندقٌ في هذا الشارع؟ في هذا الشارع فندقان. نعم. كم أخلك يا سو؟ كم أخلك يا سعادي؟ سعادو. كم أخلك يا سعادو؟ لي أخواني. نعم. لي أخواني جزاك الله خيرا بارك الله فيك أمي بيهكي أمي بيهكي دي منا أمي بيهكي أمي بيهكي تiga دارا أستاذ نعم di tiga دارا أرنكا 2 oh أرنكا نعم جزاك الله خيرا أمي بيهكي artikan tadi ada pertanyaan SMS yang meminta kita untuk mengartikan satu persatu kalimat ini kam akhan laka ya Muhammad. Berapa jumlah saudaramu ya Muhammad? Naam. Kam akhon berapa saudara laki-laki? Laki-laki kamu. Berapa saudara laki-laki kamu ya Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Saya memiliki satu orang saudara laki. Wa kam ukhtan laki? Dan berapa saudara perempuan engkau? Li ukhtan. Saya memiliki dua orang saudara perempuan. Kam ajalatan lidarraja ya Muhammadu? Berapa roda sepeda engkau wahai Hamid? Mana engkau nya? Berapa? Berapa roda ya Hamid? Jumlah berapa roda sepeda? Wahai Hamid, Hamid. Maaf Ustaz. Berapa jumlah roda sepeda Ustaz? Berapa jumlah roda sepeda wahai Hamid? Laha ajalatan. Dua baginya dua roda sepeda. Dia dua roda. Dua roda. Kam idan fis sanati ya Zakaria? Berapa id setahun wahai Zakaria? Fis sanati idan. Dalam setahun dua id. Ada dua id. Huma idul fitri wa idul adha. Dianya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabir. Wahai Ibrahim, bapak engkau seorang pedagang yang besar. Seorang pedagang yang besar. Kam matjaran indahu? Berapa? Berapa toko? Toko, boleh. Toko, iya. Miliknya, Ustaz. Naam. Indahu berapa matjarani kabirani? Dia memiliki dua toko yang besar. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail? Tafun Ustaz tidak tahu ini Ustaz. Nafidah jendela. Berapa jendela pada kamarmu? Kamar. Oh. Berapa jendela pada kamarmu ya Ismail? Dalam kamarmu ya Ismail, piha nafidatani. Padanya dua jendela. Nah, di dalamnya ada dua jendela. Liman hazani daftarani? Milik siapa? Afwan Ustaz, belum kata-katanya. Hazani? Milik siapa? Milik siapa? Daftarun buku tulis. Oh, milik siapa buku? Dua buku tulis dua ini. Dua buku tulis ini. Huma li. Keduanya milik saya. Liman hatanil mistoratani? Milik siapa mistorot? Penggaris, dua penggaris. Penggaris, ini. Dua penggaris ini. Nam, humali. Duanya milik saya. Milik saya. Nam, jazakillah khairan. Barakallahu fiik, Ummi Baihaqi di Arengka 2. Nah, jazakillah khairan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi jawaban untuk SMS para peserta tadi yang meminta terjemahkan satu persatu pelajaran ke-18 ini. Kam artinya berapa? Berapa jumlah, berapa banyak, berapa jumlah dan banyak. Itu menunjukkan kam itu pertanyaan yang menunjukkan jumlah atau menunjukkan banyak. Lil adad. Kam adalah istifham untuk menanyakan al adad, jumlah. tahu jumlah berapa banyak. Nah, akhon, setelah kam, setelah istifham kam, itu dalam jumlah, pada pertanyaan menanyakan jumlah, itu setelah kam itu namanya tamyiz. Tamyiz, kam akhan laka ya Muhammad, berapa jumlah saudara laki-laki kamu Muhammad. Li akhun wahidun, saya memiliki saudara, satu orang saudara. Naam. Jazakumullah khairan ala khairi musyarakatikum wa husni istima'ikum, wa jazakumullah khairan. Dengan berakhir dari bacaan Ummu Baihaqi dari Arengka, berakhir pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan dan kehilafan kita. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Dalam pelajaran ini, bahasa Arab ini, hendaklah kita mempraktikkan dan selalu aktif berbicara dengan teman dan orang lain dalam menggunakan bahasa Arab untuk melancarkan lidah kita dalam kalam bil Arabiyah. Wa jazakumullahu khairan. Wa akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.